Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita bersama-sama melaksanakan yaitu salat subuh secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah jami'an. Sebagai bentuk dari rasa syukur kita, maka tidak ada salahnya jika kesempatan ini kita manfaatkan untuk saling tawasul bilhaq wa tawasul bilsabr, saling wasiat, saling nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan kesadaran. Khawatirin rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa setiap manusia secara fitrahnya tidak dapat melangsungkan kehidupannya di dunia kecuali dalam kebersamaan, saling mendekat antara satu dengan yang lainnya, saling membantu antara satu dengan yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, hayatu bani Adam wa aishu dunya la yatim illa bi muawanati ba'dihim li ba'd. Kehidupan bani Adam dan penghidupan mereka di dunia itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kerjasama, saling tolong-menolong antar mereka, baik dalam perkara yang ada hubungannya dengan dunia atau juga perkara yang menyangkut urusan agama. Jadi intinya kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan adanya ta'awun syar'i jama'i, tolong menolong, ta'awun yang syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa amrun li jami'il khalqi bita'awuni ala al-birri wa taqwa. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk agar melakukan ta'awun di atas kebajikan dan takwa. sebagiannya membantu sebagian yang lain untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Pernah ditanyakan kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala tentang firman Allah taala ini, ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala, huwa an ta'mala bihi. Maksud daripada ayat ini adalah pertama engkau mengamalkannya. Mengamalkan kebajikan dan mengamalkan takwa. Wa tad'u ilaihi. Kemudian engkau mendakwahkan, mengajak orang untuk melakukan kebajikan dan takwa. Lalu engkau bekerja sama di dalamnya. Bekerja sama untuk mewujudkan albir wa takwa. Ikhwanul Fidin rahimahumullah. Maksud yang paling utama dari adanya ta'awun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka i'la kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Wa izharid di menampakkan agama. Wa nasyrihi dan menyebarkannya. Wa taqribihi ilan nas dan mendekatkannya kepada manusia melalui ilmu, amal dan dakwah. Dalam tiga hal ini kita butuh untuk ta'awun. Kita butuh untuk kerjasama. Dalam ilmu butuh untuk kita ta'awun di dalamnya. Saling membantu, saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Dalam amal pun demikian. Terkadang ada satu amalan yang bisa kita lakukan dengan sendirinya. Tapi terkadang ada satu amalan yang bisa terwujud ketika ada ta'awun bersama dengan yang lain. Dalam dakwah apalagi. Karena dakwah merupakan amal yang besar. Yang tidak bisa kita lakukan dengan sendirian. Butuh adanya kerjasama. Saling bahu-membahu. Gotong royong. Saling menguatkan. Saling mendukung. Di samping itu, maksud dari ta'awun ini juga dalam rangka ibtal batil. Menolak berbagai macam kebatilan. Wa izhaquhu dan melenyapkannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminah bagiannya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Di mana mereka senantiasa menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah, menjauhi perkara-perkara yang munkar. Jadi ta'awun ini, adanya ta'awun ini bukan saja dalam rangka merealisasikan kebaikan, tetapi juga dalam rangka menjauhi dan menghilangkan berbagai macam kejelekan. Sebab di antara sifat mukminin dan mukminat adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka bukanlah merupakan ta'awun alal birri wa taqwa kalau kita membiarkan kebahiran. Tidak termasuk ke dalam ta'awun alal birri wa taqwa kalau kita membiarkan kesalahan. Apalagi memberikan uzur dalam perbedaan-perbedaan yang menyangkut akidah, menyangkut manhaj. Dari sini, khonafidah rahimahumullah, kita bisa menyatakan batilnya kaidah ikhwaniyah nata'awan fi mattafaqna wa na'tadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan, memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Ini kaidah yang membahayakan. Kaidah batil. Kaidah ikhwaninya. Karena tadi yang dituntut dalam ta'awun tidak hanya sekedar mewujudkan yang hak, tetapi juga dalam rangka menghilangkan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai pada perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi Allah melanjutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian, ta'awunlah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan melakukan kerja sama ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Untuk itu, tidak setiap seruan ajakan untuk melakukan ta'awun itu masuk dalam kategori ta'awun syar'i. Karena di sana ada ajakan seruan untuk melakukan ta'awun, namun ta'awun yang batin. Ta'awun di atas kebatilan, walil batil, dan untuk menegakkan kebatilan. Tidak boleh kita ikut masuk di dalamnya. Tidak boleh kita ikut kerjasama di dalamnya. Karena jelas-jelas larangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Khonafidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk itu ada beberapa ketentuan tentang ta'awun yang syar'i. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yang pertama, al-i'tiqamu bihablillah alal kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada tali Allah di atas kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ayat ini, khawatir rahimakumullah, menjadi dasar. Ayat ini menjadi dasar akan kebersamaan yang hak. Kebersamaan yang hak. Kebersamaan suatu perkumpulan bisa dinyatakan hak ketika landasannya adalah kitab dan sunnah, dan dalam rangka berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan fa innal i'tisama bil Qur'an wal ikhlas lillahi wahda wat tamassuk bil Islam sahih alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulluha mimma yantiju anhu ta'alif al-muslimin wa ijtima'uhum. Sesungguhnya berpegang teguh kepada Al-Quran, Kitabullah, kemudian keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya itu dapat melahirkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kaum muslim. Karena itu sebuah ta'awun akan menjadi ta'awun yang syar'i ketika landasannya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, ijtinabu ta'assub wa tahazzub, menjauhi sikap fanatik dan bergolong-golongan yang akan melahirkan adanya perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Ar-Rum menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah. Janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka sehingga menjadi beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompok. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ta'awun, untuk melakukan kerjasama, itu tidaklah berarti kaum muslimin harus terkotak-kotak. Terpecah-pecah menjadi sekian kelompok ya. Justru perintah itu, perintah ta'awun tersebut akan mewujudkan kesatuan kaum muslimin. Kenapa fakta yang terjadi kok malah perpecahan yang ada? Jawabannya karena ta'awun yang ditegakkan tidak didasari atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah fanatik. Yang ada hanyalah fanatik kepada seseorang tertentu, kepada tokoh tertentu, kepada partai tertentu, kepada organisasi tertentu, kepada jamaah tertentu. Ini yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Bukan perintah ta'awunnya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat yang barusan kita baca, surat Ar-Rum, mengatakan wa fi hadza tahdzirun lil muslimin. Ini mengandung peringatan bagi seluruh kaum muslimin min tasyattutihim wa tafarruqihim, dari perpecahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kullu fariqin, di mana setiap kelompok yata'affabu lima ma'ahu min haqqin wa batil. Berfanatik, berta'assub terhadap apa yang dimilikinya, terhadap apa yang ada padanya dari kebenaran dan juga kebatilan. Oleh karena itu, jika ta'awun yang ingin kita bangun itu ta'awun yang syar'i, maka ketentuannya harus menjauhi sikap fanatik, ta'assub. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ini ketentuan ta'awun yang syar'i yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal ikhlasu fa huwa haqiqatul Islam. Idil Islamu huwa al-istislamu lillah la li ghairihi. Adapun keikhlasan, maka ia merupakan haqiqatul Islam, hakikat daripada Islam. Inti daripada Islam adalah al-ikhlas. Idil Islam, sebab Islam itu adalah al-istislamu lillah la li ghairihi. Penyerahan diri sepenuhnya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kalau semua orang mengikhlaskan dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan semua niat dan tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, maka secara sendirinya akan bertemu, berkumpul, bersatu. Dari situ lahirlah ta'awun, keinginan untuk melakukan kerjasama dalam mewujudkan kebajikan dan takwa. Setiap ta'awun, setiap kerjasama, kullu ta'awun la yaqumu ala asasil ikhlas, yang tidak berdiri di atas landasan keikhlasan, maka akan hancur, akan sirna, akan hilang, tidak pernah bisa terwujud. Yang satu inginnya mendapatkan kelezatan dunia, yang ini ingin syahwat wanita, yang ini ingin yang lainnya. Yang ini mentauhidkan Allah, yang ini menyekutukan Allah. Meskipun dipaksakan untuk bersatu, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Karena sudah bercabang niatnya. Berbeda-beda niatnya. Berbeda-beda keinginannya. Dan satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa pada umumnya yang merusak keikhlasan itu adalah sesuatu yang disebut dengan syahwatul khafi. Katsirun ma yufsidul ikhlas huwa syahwatul khafi. syahwat yang tersembunyi. Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya'u wa syahwatul khafi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah penyakit riya dan syahwatul khafi, dan syahwat yang tersembunyi. Qila li Abi Daud At-Tijistani, wa ma syahwatul khafi? Qala hubbur ri'asa. Ditanyakan kepada Imam Abu Daud At-Tijistani, ma syahwatul khafi? Apa yang dimaksud dengan syahwat tersembunyi? Beliau menjawab, hubbur ri'asa. Senang kepemimpinan. Gila jabatan. Senang popularitas juga masuk ke dalamnya. Dan betapa banyak orang yang jatuh ke dalam syahwatul khauf. Popularitas. Senang popularitas. Senang terhadap kepemimpinan. Selalu ingin dielu-elukan. Selalu ingin dibangga-banggakan. Selalu ingin diangkat ke permukaan. Ketika tidak ada yang mengangkatnya, ia berusaha untuk mengangkat diri sendiri. Menampakkan diri di hadapan orang lain bahwa dia hebat. Dia kuat. Ini semua disebut dengan syahwatul khafi. Berapa banyak orang-orang yang memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus dalam ibadahnya, tidak menyekutukan Allah. Tidak jatuh dalam kesyirikan berupa peribadatan kepada selain Allah. Tetapi kemudian rusak nilai ikhlasnya karena syahwatun khafi. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki ilmu, paham kitabullah, paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seruan-seruannya pun kepada sunnah, kepada manhaj salaf, tetapi dalam waktu yang bersamaan ia terjangkiti penyakit syahwatun. Ini penyakit sangat membahayakan. Penyakit yang bisa tidak terasa oleh orang yang menderitanya. Tidak merasa kalau dia sedang terjangkiti penyakit syahwatul khafi. Ini masalahnya, kenapa banyak jatuh ke dalam syahwatul khafi. Akhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah pentingnya nilai keikhlasan. Segala sesuatu harus berangkat dari keikhlasan. Di tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia, bukan jabatan, bukan kepemimpinan, bukan popularitas. Tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kubur riasa ini termasuk dari fitnatul alim. Fitnah yang banyak menimpa orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Doa ilallah banyak melimpah dari ilallah. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-amalu bighairi ikhlas wala iqtida, suatu amalan yang tidak didasari oleh keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kal musafir, keadaannya seperti seorang yang melakukan safar kemudian mengisi kantongnya dengan kerikil-kerikil hingga nampak penuh berat bawaannya, wala yang ta'udhu, namun tidak memberinya manfaat sama sekali. Seperti banyak perbekalannya, tetapi isinya hal-hal yang tidak memberinya kemanfaatan. Ini permisalan yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Untuk orang yang beramal tanpa ada keikhlasan. Seperti banyak amalnya itu. Tetapi banyaknya itu tidak memberinya kemanfaatan. Seperti orang yang taat mengisi kantong, mengisi barang-barang bawaannya, kopernya dan segala macamnya dengan kerikil-kerikil. Nampak berat seperti kesusahan, ya, membawa barangnya, padahal barangnya tidak berharga sama sekali. Keikhlasan sesuatu yang akan bisa menguatkan jadinan kerjasama, jaringan, ta'awun antar kaum begini, antar kita. Kalau salah satu dari kita sudah mulai terkotori niatnya, terkotori keikhlasannya dengan fitnah dunia, ya, syahwatul khafi, maka ini akan membuat retak ikatan ta'awud. Kita hanya akan melakukan ta'awun, kerjasama dengan orang-orang yang ikhlas di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ketentuan ta'awun syar'i yang keempat adalah aktif kecikiran. Masing-masing kita dituntut untuk jujur. Karena tidak ada jalan lain untuk mewujudkan ta'awun yang syar'i kecuali dengan adanya kejujuran. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna sidqa yahdi ilal sidq. sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ta'awun di atas apa? Kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wala sabila ilal birri illa bisidq. La sabil ilal bir illa bisidq. Tidak ada jalan untuk kita bisa menuju kepada suatu kebajikan kecuali dengan as-sidq, dengan kejujuran. Karena Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ila ain ilal bir. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Sampai-sampai para ulama mengatakan as-sidqu sayfullah fil ardh. Kejujuran itu ibaratnya pedang Allah yang ada di muka bumi. Wa ma wudi'a 'ala syai'in illa qata'a. Di mana tidaklah diletakkan di atas sesuatu melainkan pasti akan memutuskan. Bainana wa bainal hizbiyyin as-sidq. Setelah kita dengan hizbiyun, ada yang namanya as-sidq. Ahlus sunnah, siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Wa ammal hizbiyun, kazzabun. Mereka para pendusta. Kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersama dengan sadiqin. Man hum as-salafus shalih. Ma'a Abi Bakrin wa Umar wa sa'iri ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Abu Bakar, Umar dan seluruh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Bainana wa bainal mubtadi'in as-sidq. Pembeda sekat antara kita dengan para ahlul bid'ah juga kejujuran. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam akidah, jujur dalam muamalahnya. Sementara mubtadi'un, ahlul bid'ah, mereka tidak jujur. Mereka berdusta dalam ibadahnya, dalam keyakinannya. Wa sa'ir a'malihi. Dan amalan-amalannya yang lain. Satu hal yang akan bisa menghancurkan kejujuran, yaitu yang menjadi lawan kedustaan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk jujur, beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, melarang kita untuk melakukan kedustaan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa iyyakum wal kadhib. Hendaknya kalian jujur karena kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Dan seterusnya kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Karena sungguhnya dustaan itu mengantarkan kalian kepada al-fujur, berbagai macam tindakan kejahatan. Kejahatan yang paling besar adalah kejahatan yang menyangkut di menyangkut agama yang dilakukan oleh ahlul batil. Orang-orang yang sesat, mubtadi', jauhi oleh kalian kedustaan. Karena kedustaan akan mengantarkan kalian kepada al-fujur, dan al-fujur akan mengantarkan kalian ke neraka. Kalau jujur, hasil akhirnya jannah. Dusta, hasil akhirnya neraka. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kejujuran sesuatu yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan kebersamaan, dalam kaitannya dengan ta'awun, agar kerjasama yang kita bangun itu betul-betul syar'i. Masing-masing kita harus jujur. As-sidqu munjih, jujur itu akan membawa keberhasilan. Kejujuran itu sesuatu yang mengeluarkan aroma yang wangi. Beda dengan kedustaan. Kedustaan itu ibarat bangkai yang terlalu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kedustaan itu walaupun disembunyikan, pada akhirnya nanti tetap akan terbongkar seperti bangkai. Bangkai itu kalaupun kita berusaha untuk menyembunyikannya, tetap akan ketahuan. Seperti kedustaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Merangkai cerita, membuat adegan-adegan yang betul-betul bisa membuat orang percaya. Tapi tetap pada akhirnya terbongkar. Siapa yang tetap jujur berada di atas manhaj salaf ini, maka ia akan menampakkan keistiqomahan. Akan menampakkan keistiqomahan, akan menampakkan kekokohannya. Dan sebaliknya, siapa yang tidak jujur di atas manhaj ini, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan. Jika tidak segera terlihat, maka suatu saat nanti akan nampak. Ya. Akan nampak mulai melakukan penyimpangan, mulai bermudah-mudah. Ya. Itu tanda tidak adanya kejujuran. Meremehkan mukhalafah, mukhalafah syariah, penyimpangan-penyimpangan syar'i. Sudah jelas hukumnya, sudah jelas ketentuannya, masih diolah supaya dapat dibenarkan. Ini alamat yang menandakan tidak adanya kejujuran. Dusta. Maka tetaplah kita jujur di atas manhaj ini. Jangan melakukan kedustaan. Zahiran wa batinan. Tampakkan bahwa kita itu muttabi'un liman hadis salaf salih. Para pengikut manhaj salaf salih. Zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Karena agama ini, ikhwanul fiddin rahimakumullah, sunnah ini, manhaj ini adalah daging dan darah kita. Kita tidak boleh main-main di dalam. Bagaimana kita menjaga agar jangan sampai ada darah yang keluar dari tubuh kita, maka kita pun harus demikian menjaga sunnah, menjaga manhaj. Jangan sampai ada satu prinsip dari prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh salaf kita, kita abaikan, kita sepelekan, kita tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memberitahukan kepada kita, yahmilu hadzal ilm min kulli khalatin uzuluhu, yang akan membawa agama ini dari setiap generasi adalah yang adil, yang jujur. Terus turun-temurun seperti itu. Kalau ternyata dalam perjalanannya ada orang-orang yang kemudian menyimpang, jatuh dalam kemungkaran, berarti mereka semua tidak masuk dalam kategori petunjuk. Jangan heran. Justru fenomena yang seperti ini, banyaknya orang-orang yang menyimpang. Fenomena yang seperti ini seharusnya membuat kita semakin takut akan diri kita. Sebab tidak ada seorang pun yang menjamin kita akan tetap istiqomah hingga akhir daripada hayat kita. Tidak ada yang menjamin. Mungkin sekarang, alhamdulillah, Allah tetap berikan keistiqomahan untuk berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Tapi hari-hari berikutnya, kita tidak punya jaminan. Semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing. Di posisi mana kita dalam manhaj salaf ini? Apakah di posisi terdepan, ataukah di tengah, di belakang atau di ujung? Ini yang sangat mengkhawatirkan. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Kata Allah, di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala harfin, tapi posisinya di ujung, di tepi. Ini mengkhawatirkan. Tidak kokoh dia. Di ujung, di tepi. Sedikit saja digeser bisa jatuh ke jurang. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kondisi orang yang seperti itu kalau ditimpa kebaikan, itma'anna bih. Dia kokoh. Dia tumanina. Enggak ada ujian, enggak ada cobaan, enggak ada tantangan, dia kokoh. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Tapi sebaliknya, ketika ditimpa fitnah, diuji, ya, dicoba, yang qalaba 'ala wajhihi, ia berbalik ke belakang. Tidak kuat. Tidak sabar. tidak kokoh hingga akhirnya lewat. Menyimpang. Ketika tidak ada ujian, lurus-lurus saja, Masya Allah, kokoh. Berpijak di atas manhaj salaf. Tapi ketika ada ujian, terjadi banyak fitnah. Banyak fitnah, fitnah hizbiyah, fitnah MLM, fitnah apalagi, banyak sekali. Wah, goyah. Tidak tahan, tidak sabar menghadapi semua fitnah ini. Akhirnya, Rasulullah SAW meninggalkan manhaj. Ini celaka. Ini celaka. Ini yang ala harf. Posisinya ada di tepi. Maka, agar kita tetap kuat berada di atas manhaj ini, salah satu wasilahnya adalah ta'awun. Kerjasama untuk mewujudkan kebaikan dan takwa. Menampakkan kejujuran. Dalam setiap diri kita. Sehingga posisi orang yang tadi sudah berada di tepi itu. Ya, bisa kita tarik. Ya, supaya jangan sampai jatuh. Supaya jangan sampai terjerumus ke jurang. Pegang tangan. Harus kuat. Jangan patah semangat. Jangan loyo, harus kuat. Ujian dan cobaan ini adalah hal yang terbaik bagi kita. Allah ingin menguji sejauh mana kejujuran kita dalam manhaj salaf ini. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang dusta. Alif lam mim ahsiban nasu ayyusraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan? Tidak diuji, tidak dicoba, tidak ditimpa fitnah ketika mereka mengatakan kami beriman. Padahal kata Allah kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga dengan itu Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ujian, fitnah, cobaan ini merupakan satu keharusan. Bahkan kebaikan bagi kita. Jangan mundur, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Jangan bingung. Tetap semangat, tetap kokoh. Tampakkan di hadapan Allah bahwa saya jujur, saya ingin selamat. Saya ingin berada di atas manhaj salaf ini hingga akhir daripada hayat saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali di atas Islam, di atas sunnah. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Lakukan segala sebab, segala wasilah yang akan bisa mengokohkan kita di atas manhaj. Jangan menjauh dari teman-teman. Selalu mendekat, merapat kepada kebaikan, minta bimbingan dari orang-orang alim. Jangan menjauh di masa-masa fitnah, di masa-masa banyak ujian dan coba. Ini yang terbaik bagi kita. Ya. Allah betul-betul ingin membersihkan. Ya. Kalau dalam bahasa kita sterilisasi, ya, mensterilkan. Mana yang betul-betul layak, mana yang tidak layak. Harus kita lakukan adalah berdoa, memohon, petunjuk, keistiqomahan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Apalagi kita sudah tahu tidak ada jaminan keselamatan bagi kita sampai akhir. yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan tadi mengupayakan segala sebab yang kita dengannya bisa tetap kokoh di atas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya, apa yang terbaik bagi seseorang, dibiarkan atau diuji? Dibiarkan atau difitnah? Ditimpakan fitnah, ditimpakan cobaan? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjawab, yang paling baik bagi seseorang adalah diuji. Ditimpa ujian, ditimpa cobaan dan fitnah, kemudian dia bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Dia bersabar seperti kesabaran ulul azmi dari kalangan para rasul. Ini yang terbaik bagi seseorang. Kalau kita tidak pernah mendapat ujian, cobaan, justru dipertanyakan keimanan kita. Ya. Ketika kita diuji, diberi cobaan, ini tanda Allah sayang kepada kita. Semua yang kita hadapi itu harus berakhir dengan kebaikan. Ajaban li amrin mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, syakara, bersyukur kepada Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan yang diterimanya itu pun berbuah kebaikan baginya. Dan sebaliknya ketika ditimpa kesusahan, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, ia bersabar. Fakana khairan lahu, sehingga semuanya menjadi kebaikan. Khonifidun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah kalian. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.